Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kedengaran? Masih dalam kitab Hukumul Aulad Adal Aba wal Ummahat. Sekarang kita masuk ke Al-Mabhatus Sabi, pelajaran yang ketujuh, yaitu tarbiyatuhum ala makarimil akhlaq wa tahdhiruhum min masawiha. Membimbing anak-anak, mendidik anak-anak agar berakhlak mulia dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa dzalika annal akhlaqa laha manzilatun rafi'atun fis syar'i al-mutahhari. Yang demikian itu menunjuk, yang demikian itu kata Syekh Hafizahullah, akhlak ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat yang suci. Di dalam syariat kita yang suci itu, akhlak memiliki kedudukan yang tinggi. Akhlak bukan perkara yang remeh di dalam agama kita. Akhlak bukan perkara yang dikesampingkan di dalam agama kita. Akhlak memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam yang suci ini. Qala Allahu jalla wa ala, Allahu jalla wa ala berfirman, dzakiran lana qaula Luqman ibnihi, menyebutkan kepada kita ucapan Luqman kepada anaknya. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-17 sampai 19. Kata Luqman, ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, Luqman berkata kepada anaknya, dirikanlah salat, tunaikanlah salat, kerjakan kebaikan dan laranglah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari perkara yang perlu ditekadkan. Di sini Luqman menasihati anaknya untuk menunaikan sholat, mengerjakan kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan bersabarlah apapun yang menimpamu. Karena kalau seseorang senantiasa menunaikan ibadah sholat, pasti ada ujiannya. Kalau seseorang memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, pasti ada ujiannya. Entah dicaci maki. Ketika seseorang senantiasa menunaikan ibadah sholat, ujiannya apa? Ujiannya terkadang muncul syaitan, memberikan was-was, memberikan was-was, ujuk rayu syaitan agar hamba ini malas melakukan ibadah. Ketika seseorang mengerjakan kebaikan, mencegah kemungkaran, ujiannya diantaranya caci maki dari orang-orang yang tidak terima, celaan. Oleh karena itu di akhir Luqman berkata kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa saja yang menimpamu. Apapun yang menimpamu, hendaknya engkau bersabar. Wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau palingkan pipimu dari manusia, untuk manusia, terhadap manusia. Artinya bersifat angkuh dengan pipinya, mungkin antum bisa tergambar di benak masing-masing bagaimana memalingkan pipi dari orang lain, entah ke kanan atau ke kiri, disertai dengan tambahan ucapan atau yang semisal itu. Ini dilarang. Wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, keangkuhan, kecongkaan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, melampaui batas, congkak, tidak disukai oleh Allah. Sehingga tidak wajar kita, walaupun mungkin kita punya harta yang cukup, punya kendaraan, punya ini dan itu, kita bersifat sombong itu tidak pantas. Kenapa? Karena kita ini manusia biasa, lemah. Lemah kita ini. Tidak bisa hidup sendiri kita. Pasti kita butuh saudara-saudara kita. Ya, lemah kita. Tidak akan bisa dia menembus bumi. Sebanyak apapun hartanya. Tidak akan bisa dia menembus gunung. Oleh karena itu tidak ada yang perlu disombongkan manusia ini. Manusia itu tercipta dari mimma imahin, dari air yang hina. Waja'alnahu fi qararin makin, dijadikan di rahim ibunya dari air yang hina tadi, setetes air yang hina. Yang jijik kita kalau melihat air itu. Yang menghindar kita, tutup mulut kita kalau ada air itu di depan kita. Itulah manusia, asal manusia dari mimma imahin, dari air yang hina itu. Kemudian Allah letakkan di rahim perempuan sampai kapan? Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai waktu yang telah ditentukan. Sudah saatnya lahir-lahir. Apa yang perlu disombongkan dari manusia? Ya. Mereka tercipta dari ma'umahin. Air yang hina. Ya. Sekaya apapun, sepintar apapun, secerdas apapun. Dia akan kembali ke tanah. Tidak ada yang perlu disombongkan dari manusia. Tidak boleh manusia memiliki sifat sombong. Waqsid fi masyika, sederhanalah engkau ketika berjalan. Waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Nah, ini perlu kita ingat di sini. Jangan suara itu keras kalau berbicara dengan lawan bicara kita. Jangan membentak. Ya, apalagi seperti kalian ini anak-anak, perlu kalian itu melatih diri dari sekarang. Suara itu jangan keras. Jangan sampai kedengeran sampai ke ujung sana. 100 meter kadang masih terdengar suara kita. Na'udzubillah. Tidak wajar. Apalagi santri. Apalagi anak santri. Suaranya keras. Tidak wajar yang seperti itu. Waghdud min sautik. Rendahkan suara. Tahan, jangan teriak-teriak. Santri, anak kita ini belajar agama, ya, agama yang kita pelajari. Kalau sampai suara kita keras kemana-mana, ya jangan sampai orang mengira kita ini nggak ada bedanya dengan orang yang tidak belajar, atau bahkan lebih parah, jangan. Rendahkan suara kalian, jangan dikeraskan kalau berbicara dengan orang lain. Kecuali memang dibutuhkan untuk keras. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara, seingkar-ingkar suara, semungkar-mungkar suara adalah suaranya hamir. Suaranya keledai. Keras suara keledai itu, nyaring suaranya. Nyaring sekali suaranya. Nah itu orang yang ribut, kadang suaranya nyaring. Teriak-teriak. Itu mau meniru suara keledai ya Pak. Allah mengatakan, inna angkarul aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara, suara keledai. Surah Luqman ayat yang ke-17-19. Fal ihsan ilal awlad huwa tarbiyatuhum at-tarbiyatal hasanatan nafi'atan min khairi ilmin yata'allamuhu al-waladu zakaran am unsa. Berbuat baik kepada anak-anak itu dengan cara membimbing mereka dengan pendidikan yang baik, yang bermanfaat dari ilmu yang paling baik yang dipelajari oleh anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu syariat. Ketika anak kita mempelajari ilmu syariat, berarti dia sedang menuju kemuliaan. Maka di antara tanda baiknya kita kepada anak-anak kita serahkan anak-anak kita kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu syariat. Pendidikan-pendidikan syariat yang benar, yang tidak melenceng dari jalan yang lurus. Itu tanda sayang kita, tanda kebaikan kita kepada anak kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah perintahkan untuk menjaga keluarga. Qala al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah fi Fathil Qadir. Berkata Al-Hafidz Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, Al-Imam Asy-Syaukani memiliki kitab Fathul Qadir, ini kitab tafsir beliau. Inda hadhihi al-ayah, ketika beliau melalui ayat ini, yakni surah At-Talaq At-Tahrim ayat yang ke-6. Kata Syaukani, akhraja Abdul Razzaq wal Firyabi wa Sa'id bin Mansur, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq al Firyabi, Sa'id bin Mansur, Abdu bin Humaid, wa Ibnu Jurayh, wa Ibnu Jarir, Ibnu Jarir, wa Ibnu Mundhir, Ibnu Mundhir, dan Al Hakim, serta disahihkan oleh Al Hakim an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, ketika mengomentari firman Allah, anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Qala, kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa adibuhum. Bagaimana caranya menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka? Caranya adalah ajarkan diri-diri kalian, keluarga kalian, kebaikan, dan didiklah mereka dengan adab. Masya Allah. Di akhir, ya, di samping kita memerintahkan anak-anak kita kebaikan, mengajarkan mereka kebaikan, tidak lupa beliau tutup dengan adab. Karena adab ini sangat penting, ayuhal ahibbah. Betapa banyak orang yang tidak beradab, namun dia berilmu, tumbang, jatuh. Bahasa kitanya adab ini sopan santun. Tidak punya sopan santun. Tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Dengan yang lebih tua. Dengan yang lebih muda. Itu kan perlu dipertimbangkan semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif qadra kabirina. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi orang muda dan tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengetahui kadar orang yang lebih tua. Oh, ternyata tidak tahu dia, atau bahkan mungkin tidak mau tahu, atau memang sengaja orang yang lebih tua dari dia, ilmunya, usianya, dihabisi kehormatannya. Jadi karena enggak punya adab, tidak punya sopan santun. Ilmu, iya, dia mempelajari ilmu, tetapi karena tidak punya adab tadi, akhirnya tumbang, jatuh dia. Karena adabnya yang buruk. Sehingga orang yang sekedar berilmu, tetapi tidak berakhlak dan beradab, itu sangat dikhawatirkan dirinya akan jatuh. Jatuh. Kita tidak butuh orang-orang yang semisal ini. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang istiqomah di jalan kebenaran. Di samping dia mengajarkan kebaikan, dia juga mengajarkan adab. Di samping dia memiliki kebaikan, memiliki ilmu, dia juga memiliki adab. Tidak suka mencela, tidak suka menjatuhkan. Bukan orang-orang yang buruk akhlaknya. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, kata beliau radhiyallahu anhu, ya hala, wahai seseorang, ahsin adab abnik, perbaguslah adab putramu, adab anakmu, fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika, sesungguhnya engkau akan ditanya tentangnya dan dia akan ditanya tentang berbuat baikmu. Kalau anak itu, mereka akan mempertanggungjawabkan nanti, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana perbuatan baik mereka kepada orang tua. Adapun kita, orang tua, akan ditanya nanti di hari kiamat bagaimana perlakuan kita kepada anak-anak kita. Kita saling akan ditanya nanti di hari kiamat. Kita ditanya, apakah anak kita diajarkan Al-Quran? Apakah anak kita diajarkan sunnah? Apakah anak kita diajarkan kebaikan? Apakah anak kita diajarkan belajar Al-Quran? Dibimbing dengan Al-Quran? Mereka juga nanti akan ditanya, apakah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian? Maka dari itu, ahsin adab abnik, kata Ibnu Umar, perbaguslah adab anakmu. Kalau engkau perbagus adab anakmu, engkau telah menunaikan tanggung jawabmu dan membantu dia dalam menunaikan tanggung jawabnya. Ketika adabnya bagus, tidak mungkin dia menelantarkan kedua orang tuanya. Tidak mungkin dia berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Tidak mungkin dia berkata zalim kepada kedua orang tuanya. Kalimat yang singkat, namun sangat sangat berarti di hati kita. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tafsiran li ayati tahrimis sabiqati, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mentafsirkan surah At-Tahrim yang telah kita baca tadi, u anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, adibuhum wa'allimuhum, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Tidak lepas adab, tidak cukup kita hanya ilmu saja tanpa adab. Ilmu dan adab itu harus dua-duanya kita pelajari. Adab yang baik bagaimana? Adab kepada orang tua, kedua orang tua dalam berbicara, dalam bertemu, dan lain sebagainya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa inna mimma la syakka fihi annaka in gharasta khairan wajadta khairan, sesungguhnya termasuk yang tidak diragukan bahwa tatkala engkau menanam kebaikan, engkau akan mendapatkan hasil yang baik. Wa in gharasta syarran wajadta syarra, Demikian pula tatkala engkau menanam keburukan, engkau juga akan mendapatkan hasil yang buruk. Walabud, dan itu pasti. Pasti. Kalau kita menanam buruk, sesuatu yang buruk, pasti akan buruk hasilnya. Kalau kita menanam yang baik, pasti akan baik hasilnya. Kalau kita menanamkan keburukan kepada anak-anak kita, kita biarkan mereka lepas. Kita biarkan mereka berbuat kemaksiatan. Kita biarkan mereka dengan sangat leluasa dengan androidnya. Kita biarkan mereka berbuat keburukan-keburukan. Lihatlah, kita akan menuai hasilnya. Labut, kata Syekh Abdullah, pasti. Demikian pula kalau kita ajarkan anak-anak kita kebaikan. Kita simak di rumah hafalan Al-Qur'annya. Kita ajari adab. Nah, tolong kalau sama orang tua tidak boleh nakal. Nah, ini begini, begini, begini. Kalau makan baca bismillah. Nah, kalau makan pakai tangan kanan. Kita ajari adab. Kita ajari adab. Kita tanamkan kebaikan kepada anak-anak kita. Wajadta khairan. Engkau akan mendapatkan hasil yang baik. Labut, kata Syekh Abdullah. Dan ini pasti. Fasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammiratun. Pendidikan yang buruk pasti akan memberikan pengaruh yang menghancurkan. Kama dzakarna qabla dzalik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Alal abna wa alal walidain. Bal wa'alal mujtama qatibatan. Memberikan pengaruh yang buruk kepada anak. Memberikan pengaruh yang buruk kepada kedua orang tua. Bahkan memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat secara umum. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Kalau kita buruk pendidikan kita kepada anak-anak kita, anak itu akan merasakan mudaratnya. Kita juga orang tua akan merasakan mudaratnya. Anak kita semenjak kecil mungkin, kalau ada di antara manusia yang seperti itu, nas'alullah al-afiyata wassalamah, na'udzubillah, tidak pernah diajari Al-Quran, tidak pernah diajari ngaji, tidak pernah diajari sunnah, tidak pernah diajari kebaikan. Biarkan hidup sudah, yang penting makan. Cari makan untuk anak yang penting. Yang penting perut anak kenyang. Yang penting anak bisa main. Dia minta ini dibelikan. Dia minta itu dibelikan. Adapun sekolahnya, ya cuman sekolah saja. Tidak ada diawasi, tidak ada dipantau. Bayar yang penting sekolahnya selesai. Lunas, tidak nunggak. Demikian pula makan. Kenyang. Tidur. Nyenyak. Hanya itu. Tidak ada diajari Al-Quran. Tidak ada diberikan perhatian. Bahkan kalau mengganggu, dimarah, dibentak, atau bahkan sampai dipukul. Ya, tidak ada perhatian sedikit pun pada agama anak-anak. Itu akan memberikan pengaruh yang buruk. Dia berteman, tidak diawasi siapa temannya, biarkan saja. Pulang ke rumah, bawa teman yang nakal, dibiarin. Ini memberikan pengaruh yang buruk kepada anak itu. Kepada orang tuanya, dia akan melawan. Kepada masyarakatnya, dia akan berbuat semena-mena. Inilah dampak dari pendidikan yang buruk. Semoga Allah menjaga kita semua, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Pendidikannya kita arahkan kepada kebaikan. Mereka belajar di tempat-tempat salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang murni. Jam berapa? 10 ya. Masih banyak sih kalau mau dilanjut. Kita lewati satu syair dulu ya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fakama annaka mas'ulun an tarbiyatihi fahuwa mas'ulun an birrika. Sebagaimana engkau akan mempertanggungjawabkan, engkau akan ditanya tentang pendidikan anak-anakmu, mereka juga akan ditanya tentang kebaikan mereka kepada kalian, kepada engkau. Fata'limul abna wal banat hadhihi al akhlaqul hasanah. Mengajarkan anak-anak ilmu putra-putri ini merupakan akhlak yang baik. Minal iffah, mengajarkan mereka supaya memiliki sifat iffah. Tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta-mintalah kepada Allah. Jangan diajari anak-anak menjulurkan tangannya kepada orang lain. Jangan. Ajari anak-anak kita supaya memiliki sifat iffah. Menjaga kehormatan diri. Iffah. Menjaga kemaluannya sampai besar. Ya. Sehingga dia tidak kenal dengan yang namanya perempuan. Yang perempuan demikian pula tidak kenal dengan yang namanya laki-laki. Hari-harinya sibuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari ilmu ini, ilmu itu, mempelajari bahasa Arab, fa'ala yaf'ilu, mempelajari ilmu nahu, fi'il, fa'il, isim, huruf, mempelajari durusul lughah, hadza baitun, al-qalamu 'alal maktabi, mempelajari fikih, mempelajari hadis, sibuk di sana. Sampai nanti sudah tiba masanya, sudah dewasa, sudah saatnya berdakwah, sudah saatnya menikah, ada masanya. Sehingga anak itu terbimbing dari kecil memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan, menjaga dirinya. Wasidqi, dan ajarkan mereka bersifat jujur. Ajarkan kepada mereka jangan sampai mereka memiliki sifat bohong, suka berbohong. Ajarkan mereka untuk memiliki sifat jujur, mengantarkan kepada kebaikan dan akan mengantarkan pula kepada surga. Wahifdzil lisan, ajarkan anak-anak kita supaya mereka menjaga lisannya. Tidak lancang dalam berbicara. Tidak menjatuhkan orang lain. Tidak mencela orang lain. Tidak berkata keji dan kotor. Ajarkan mereka supaya menjaga lisannya dengan baik. Mengucapkan ucapan yang baik. Kadang kita, na'udzubillah, sedih melihat sebagian anak-anak yang tidak belajar Al-Quran dan Sunnah, yang tidak dibimbing di pendidikan yang yang mayoritasnya agama seperti pondok-pondok salafiyin, mereka pergaulannya sesama mereka dari kalangan awamun nas, tidak belajar agama. Kadang kita urut dada dengar ucapan mereka dengan kawannya, kebun binatang yang disebut. Sebagian dari mereka biasa menyebut yang seperti itu. Sudah tidak tabu. Kalau marah dengan kawannya, keluar itu kebun binatang. Keluar itu yang jorok-jorok. Keluar itu yang kotor-kotor dari lisannya. Allahul Musta'an. Maka dari itu, jaga anak kita. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang semisal ini. Bagaimana nantinya kita akan kewalahan. Bahkan bisa jadi mereka berani dengan kita, dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Kalau kita tidak menjaganya. Wa hifdzil waqti. Demikian pula, mengajarkan kepada anak-anak untuk menjaga waktu. Waktunya dijaga dengan baik. Main boleh, bukannya tidak boleh main. Boleh main, tapi ingat ada waktunya murojaah. Ada waktunya menghafal Al-Quran. Ada waktunya belajar. Jangan kita ini sibuk dengan pekerjaan terus. Ya, yang perempuan, jangan hanya sibuk dengan masak saja, nyuci baju saja, atau pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Atau yang laki-laki, jangan hanya sibuk dengan mencari nafkah. Ya. Ini juga pelajaran buat saya menyampaikan. Buat keluarga saya juga. Nasihat buat saya. Dan kita semua. Supaya memiliki perhatian kepada anak-anak. Menjaga waktu. Supaya mereka juga menjaga waktu. Wa isghal bin nafi'al mufid. Dan supaya mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Yujannib bi'idnillah al-wuku' fil akhta' wal makarih. Jauhkan mereka. Ya. Kalau kita seperti ini keadaannya, mereka akan jauh dengan izin Allah dari terjatuh dalam kekeliruan-kekeliruan dan perkara-perkara yang tidak disukai. Wal'aqs bil'aqs. Demikian pula sebaliknya, kalau kita tidak menjauhkan mereka dari ini semua, ya sangat dikhawatirkan mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Disebutkan oleh seorang penyair, وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ أَوَّدَهُ أَبُوهُ. Seorang pemuda itu akan tumbuh berkembang. Seorang pemuda di antara kita akan tumbuh berkembang. Seorang pemuda di antara kita akan tumbuh berkembang sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana orang tuanya membiasakan dia dari kecil, dia akan tumbuh berkembang seperti itu sampai besarnya. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat berharga dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kalau mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, memegang Hajar Aswad bisa menghapuskan dosa atau tidak? Wallahu a'lam. Hajar Aswad itu adalah batu putih. Awalnya batu putih. Batu yang sangat putih. Batu dari surga. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya. Demikian pula An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalal Hajar Al-Aswad minal Jannah." Hajar Al-Aswad itu turun dari surga. Demikian pula disebutkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalal Hajarul Aswad minal Jannah." Hajar Aswad itu turun dari surga. "Wa huwa ashaddu bayadan minal laban." Hajar Aswad itu batu yang sangat putih, lebih putih dari susu. Fasawadathu khataya bani Adam. Membuatnya hitam, sekarang ini menjadi hitam, namanya Hajar Aswad, batu hitam. Apa yang membuatnya hitam? Dosa-dosa yang dilakukan oleh bani Adam, sehingga dia menjadi hitam. Bagaimana keutamaannya ketika seseorang menyentuh Hajar Aswad? Apakah dosa-dosanya diampuni? Keutamaannya adalah dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melakukan manasik, dia menyentuh Hajar Aswad, sungguh dia telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad adalah batu, la tanfa' wa la tadur. Ya, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat, batu. Kalau kita menyentuhnya ketika manasik, berarti kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan amalan yang paling baik. Tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, "Ja'a ilal Hajaril Aswad." Datang ke Hajar Aswad, "Faqabbalahu." Beliau menciumnya. Kemudian berkata, "Inni a'lamu annaka hajar." Inni a'lamu annaki hajar. Sesungguhnya aku mengetahui engkau itu hanya batu. La tadurru wa la tanfa. Tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Walau la anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Demikian pula dari Nafi' berkata, ra'aitu Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar yastalimul hajar biyadihi, menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya. Tsumma qabbala yadahu, kemudian mencium tangannya. Wa qala ma taraktuhu, aku tidak meninggalkannya, kata Ibnu Umar. Semenjak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Adapun yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, apakah bisa mengampuni dosa-dosa? Nah, memang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, disebutkan dari Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mashahuma kafaratun lil khataya. Sesungguhnya menyentuh keduanya, nah ini saya menyentuh keduanya ini, domir huma ini, ya kembalinya kemana? Nanti perlu dibahas lagi ya. Nanti insya Allah untuk apakah dia menghapuskan dosa atau tidak, ini nanti dibahas lagi. Semoga di lain waktu ada kesempatan untuk menerangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, bagaimana hukum orang yang menghina makanan? Minta nasihatnya Ustaz. Barakallahu fi. Gimana orang yang menghina makanan? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Mana dalilnya? Iya. Sampaikan saja hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ada di buku hadis kita itu, buku hadis anak-anak. Bisa dilihat hadis keberapa? Hadis kelima. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Jikalau beliau menyukainya, beliau makan. Jikalau tidak, beliau tinggalkan. Mudah kan? Mudah. Tidak sulit. Kalau enggak suka, tinggalkan. Jangan dimakan. Katakan saja, saya tidak suka. Cukup. Jangan dibilang, wah ini rasa ini enggak enak. Rasa tanah, rasa ini. Ya, itu mencela namanya, tidak boleh. Menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tanda online dan centang biru di WA, apa hukumnya jika seseorang menyembunyikan itu dari orang lain? Karena keadaannya online, tapi tidak kelihatan online. Lalu chatnya sudah dibaca, tapi kelihatannya belum dibaca. Apakah ini suatu bentuk kedustaan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal yang seperti ini, memang WA ini perkara baru, tidak ada zaman dulu. Ya, kita mau cari di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan mungkin dapat karena barang baru, ya WA, WhatsApp. Jadi mungkin dalam bab ini ya kalau saya sendiri pribadi tidak mempermasalahkan masalah yang seperti ini karena terkadang seseorang tidak ingin dilihat oleh orang lain. tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kadang sebagian orang ya belum sempat untuk bisa membalas. Ya mungkin di siang hari dia mendapat pesan itu sudah dia baca. Tapi kalau mau langsung membalas itu belum sempat karena kesibukan yang banyak. Nah, kalau dia ada centang birunya kadang menimbulkan ya, macam-macam suudzon atau yang semisalnya dari orang yang kirim pesan itu. Oleh karena itu dia hilangkan centang birunya supaya ya tidak menimbulkan suudzon, supaya sama-sama menjaga perasaan. Ya kan? Kalau di SMS juga kan biasa itu. Kadang ada pesan terkirim. Kadang tidak ada pesan terkirim. Ada ya. Ada pesan terkirim. Kadang di sebagian HP, HP jadul dulu. Kita punya HP 3315. Sebelum muncul WA. Itu ketika kita ngirim SMS. Kadang ada pesan sendiri kan. Titit-titit pesan terkirim. Kadang tidak ada. Tidak ada kiriman dari pihak handphone kalau pesan terkirim ternyata sudah nyampe. Yang seperti itu ya tidak perlu dipermasalahkan. Ya, tidak perlu dipermasalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Batasan seperti apa antara ayah mertua dan mantu perempuan? Dan apakah pelayanannya sama seperti ke ayah kandung? Ayah mertua masih awam, belum sunnah. Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Jelas berbeda, ayah mertua sama ayah kandung beda. Ayah kandung, ayah yang menjadi sebab adanya kita di muka bumi ini. Ayah mertua, ya ayah mertua, ayahnya suami, bukan ayah kita. Tetapi apakah kita juga diperintahkan berbuat baik kepadanya, berlaku lemah lembut kepadanya? Iya, karena lebih tua dari kita. Menghormatinya? Iya, karena lebih tua dari kita. Jadi, apakah sama ayah mertua dengan ayah kandung? Tidak sama, berbeda. Tidak sama, berbeda. Nah, perlakuannya pun jelas berbeda. Suami dengan orang tua, sama atau tidak? Beda. Mana yang didahulukan antara suami dengan orang tua? Suami. Ya. Suami, seorang wanita, kalau sudah dinikahi seorang laki-laki, wajib dia untuk taat kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa jannatuki wa naruki." Suamimu itu surga dan nerakamu. Nah, kalau dia belum menikah, siapa yang harus dia taati? Kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang kasar kepada anaknya? Sering main fisik? Apakah saya durhaka jika melawan ortu saya? Ya jangan dilawan. Ya, nanti kalau sudah reda dari ayah atau ibu, sudah reda, sudah enggak panas lagi, sisipkan nasihat. Sisipkan nasihat ya. Jangan selalu main pukul. Jangan selalu main tangan. Saya sakit, ya kan? Sampaikan nasihat dengan hikmah. Ya, sampaikan nasihat dengan hikmah. Atau kalau mungkin dengan kita tidak bisa, ajak siapa yang berwibawa di hadapan orang tua kita. Ini masalah yang perlu dipecahkan. Ya. Kalau kita tidak bisa memecahkannya sendiri, kita ajak orang yang berwibawa di hadapan orang tua kita supaya menasihati orang tua kita. Wallahu a'lam, semoga Allah beri hidayah kita semua. Bismillah, mau tanya Ustaz. Boleh. Apakah bid'ah itu? Ada orang awam mengatakan sholat sunnah wuduk Al-Quran seperti sekarang bid'ah. Mohon penjelasannya Ustaz. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tercela dalam bab agama. Yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tercela dalam bab agama. Dalam bab agama. Tidak boleh kita menambah-nambahi, ya, tidak boleh kita mengurangi. Dalam bab dunia tercela tidak bid'ah? Selama itu baik, maka baik. Seperti apa? Mobil, motor, sepeda, itu kan tidak ada di zaman Nabi. Di zaman sekarang ada. Dan itu bisa menjadi sarana kebaikan. Merupakan kekeliruan orang yang membantah kebid'ahan. Kan ada sebagian dari kita yang menyebutkan bahwa ini perbuatan bid'ah-bid'ah. Nah, orang yang membantah ini, membantah dengan dunia. Ya sudah, kalau bid'ah semua, ya kamu naik onta saja ke pasar. Kan mobil tidak ada di zaman Nabi. Itu keliru, Pak. Ya, itu keliru, itu bab dunia. Bab dunia tidak masuk dalam ini. Atau bahkan sebagian mereka mengatakan, ini muka kamu sendiri bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keliru. Ya. Yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dalam bab agama. Ya, cobalah berpikir dengan jernih. Terima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, dengan hati yang bersih. Ya, bukan dengan tendensi-tendensi duniawi. Ya, terimalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas, apa adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Di dalam Sahih Muslim, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Itu. Amalan apa? Amalan dalam bab agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Ini Nabi yang mengatakan. Sebagian manusia anti dengan kalimat ini. Ini kalimat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang sahihah. Benar diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti anti? Anti sekali kalau dengar kalimat bid'ah, anti. Ini Nabi yang mengatakan begitu, ya. Bid'ah dalam bab agama itu tidak boleh. Perkara baru dalam bab agama tidak boleh. Dalam bab dunia boleh, selama itu ada maslahatnya, sehingga jangan dicampur adukkan antara bab dunia dengan bab agama. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Untuk melegalkan pemikirannya, membolehkan adanya bid'ah ini, bid'ah itu, amalan ini, amalan itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dibantahnya kita dengan bid'ah yang bab dunia. Itu keliru, ya. Marilah kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah wudu, apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Ya. Salat sunnah setelah wudu ini sunnah. Disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain, la yuhaddithu fihi man nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian salat 2 rakaat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan dia tidak berbicara di dalam jiwanya, niscaya akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bid'ahnya? Ada dasarnya. Ya, amalan yang ada dasarnya. Al-Qur'an dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Utsman termasuk salah satu di antaranya. Ada dasarnya semuanya, ya. Sehingga itu bid'ah itu jangan dicampur adukkan antara bab dunia dengan bab agama. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, apakah orang tua yang durhaka kepada anaknya ada? Maksud saya, orang tua yang benar tidak peduli lagi kepada anaknya, karena orang hanya fokus dengan anak yang durhaka kepada orang tuanya, tanpa mengetahui bagaimana perilaku orang tua yang kurang ajar kepada anaknya. Ini mungkin apa ya? tersinggung dia, masa anak terusi, cobalah orang tua sekali-kali. Ya, seperti itu yang kita ketahui. Anak durhaka kepada orang tuanya. Orang tua durhaka kepada anak, ada tadi atau tidak? Iya, ada juga. Seperti tadi. Ya, seperti yang disebutkan oleh penanya. Tidak mendidik anaknya. Tidak membimbing anaknya. Sebagaimana Abu Aswad Ad-Du'ali berkata kepada anak-anaknya, Laqad ahsantu ilaikum. Aku telah berbuat baik kalian. Berbuat baik kepada kalian sebelum kalian ada di muka bumi ini. Bagaimana? Berbuat baiknya memilihkan ibu yang baik untuk kalian. Itu berbuat baik kepada anak. Ya. Demikian pula durhaka kepada anak. Bagaimana? Ya, tidak mendidiknya, tidak mengaturnya. Ada juga pembahasan kita kok. Ya. Bukannya tidak ada. Ada pembahasan kita tentang orang tua yang tidak berbuat baik kepada anaknya. Ini mungkin si penanya tidak dalam kondisi tidak ada ketika kita menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, bagaimana cara mendidik anak apabila anak menjawab atau membantah nasihat orang tuanya atau membantah perintah orang tuanya, apakah boleh dipukul-pukul? Waduh, ini ada dua pukulnya. Oh, dipukul tanda tanya. Kalau dipukul-pukul jangan ya. Berarti dipukuli berarti. Kalau dipukul sesuai hajat boleh. Misal dia tidak mau nurut, boleh dipukul. Pukulan yang tidak menyakiti. Bukan pukulan intikam, pukulan yang mencacati luar dalam, jangan. Tapi pukulan yang mendidik. Ambil mungkin kayu, kayu kecil, entah kayu apa, dipukulkan ke kakinya, boleh atau tidak? Boleh, jangan kaki yang sakit kalau dipukul. Kalau tulang kering, sakit. Mungkin betis, ya kan, yang tidak berbahaya. Yang tidak sampai luka dalamnya. Ya. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak mengapa. Ya, diberi pelajaran. Atau karena saking bandelnya sampai terasa di kulitnya. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Sampai merah mungkin. Tidak mengapa. Ya. Asalkan anak itu mengerti ini pendidikan dari orang tuanya. Ya. Jangan kita pukul dengan pukulan balas dendam. Yang bisa menyakiti, mencederai dia. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum ORGCW apa dia? ORGCW. Ayo coba kita baca dulu aja ya. Nanti mungkin ketemu maknanya ini. Yang salat dalam keadaan satu helai rambutnya keluar-keluar. Apakah dia salatnya batal? Oh, mungkin hukum seorang perempuan mungkin ya, cewek mungkin di sini. Oh, kalau nulis ya tolong ya para ummahat, tulisan yang jelas, jangan singkat-singkat. Jangan disingkat-singkat, nanti bisa salah baca saya. Ini pertanyaan yang berulang. Pernah ditanyakan waktu itu, tapi tidak mengapa. Kita ulang kembali jawabannya. Kullama takarroro, takarroro, setiap yang berulang akan menancap, akan lebih mantap di hati. Yang perlu kita ketahui, ya, aurat itu terbuka ketika sholat, itu ada dua keadaan. Keadaan pertama darurat, keadaan kedua tidak sengaja. Nah, kalau keadaannya tidak sengaja, maka tidak mengapa. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, kisah Amr bin Salamah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi imam dan ketika itu usia beliau 6 atau 7 tahun. Ketika itu auratnya tersingkap. Ketika itu Amr bin Salamah berkata, "Kuntu idza sajadtu taqallasat anni." Ketika aku sujud, pakaian itu terangkat dari bagian bawah tubuhku. Faqala timra'atun minal hayy, seorang wanita dari kampung yang ikut salat berjamaah berkata, "Ala tughattu 'anna istaqaribikum? Tidakkah kalian menutup dari kami aurat pembaca Al-Qur'an kalian itu?" Fashtaru Pashtarau faqata'u li qamisan fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Kaumku lalu memberiku pakaian, memberikan untukku pakaian, dan mereka memakaikan pakaian itu kepadaku, tidaklah aku bergembira melebihi dari kegembiraan ini. Masya Allah, tidak punya pakaian dia, tapi tidak ada yang lebih hafal Al-Quran dari dia. Umurnya masih 6 tahun, 7 tahun. Masya Allah. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patut dicontoh oleh kalian ini. Kalian siapa di sini yang umur 6 tahun, 7 tahun? Hah? Ada. Sudah jadi imam ini, umur 6 tahun, 7 tahun. Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Tidak punya pakaian, ya. Tersikap auratnya ketika sujud. Maka diberikan oleh kaumnya pakaiannya. Masya Allah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah berkata di dalam syarah Sunan Abi Daud, wa dzalika la yu'assar, tidak mengapa di dalam salat tersingkap aurat, madama anna hadhihi darurah, selama ini darurat, wa anahu inkishaf ghair maqsud, dan ini tersingkap tanpa sengaja. Yang demikian itu bisa ditutupi ya dengan menjulurkan gamis atau sarung. Nah, demikian pula yang disebutkan di sini ada sehelai rambut terlihat. Itu kan aurat. Aurat cuma sehelai rambut. Dan darurat, tidak sengaja dia memperlihatkannya. Boleh atau tidak seperti ini, sah atau tidak, sah salatnya. Kecuali dia memang sengaja memperlihatkannya. Salat dalam keadaan rambutnya tersingkap bagi kaum wanita. Maka tidak dibolehkan. Karena la yakbalullahu salatal haid illa bi khimar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menerima salat wanita kecuali dengan penutup kepala. Kepalanya harus ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya. Maaf, di luar tema. Apa hukum ikut BPJS kesehatan, halal atau haramkah? Terima kasih. Kalau sistemnya bayar terus, ya kan? Kalau saya kurang, yang saya paham seperti itu, ya. Yang saya paham dengan BPJS seperti itu. Kita membayar terus, ya, mungkin seminggu sekian, sebulan sekian. Dalam keadaan kita tidak sakit, ya kita terus membayar. Nah, ini yang jadi masalah. Dan juga ada denda. Nah, denda. Kalau kita tidak bayar ada denda. Nah, ini muamalahnya yang seperti ini kan tidak ada apa yang bisa kita ambil manfaat dengan tenang kalau seperti ini kan. Ada dendanya. Kemudian kalau kita tidak sakit gimana? Terus bayar. Dalam keadaan kita mungkin sehat terus semasa muda kita mungkin. Kita terus bayar tapi. Nah, ini kan jadinya di sini ada untung ruginya, spekulasinya. Gitu, ya. Dan itu kalau yang spekulasi termasuk dalam bab seperti perjudian. Allah mengatakan innamal khamru wal maisir, sungguhnya khamr perjudian seterusnya sampai akhir kata Allah Subhanahu wa taala, rijsun, itu adalah rijs min amali syaitan, termasuk dari amalan syaitan. Perjudian ibu tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Terus bayar tapi kalau sakit, nah kalau sakit ya sekali kena biaya besar kadangan. Ya di situ untung kalau misalkan dia memenuhi kriteria. Tapi kalau tidak, ya, kalau ternyata tidak sakit-sakit dia sudah bayar terus. Apa yang bisa diambil manfaatnya dari situ? Nah, ketika dia sehat tapi bayar. Kita itu kan kalau mengeluarkan uang, itu kita mengambil manfaat. Ingin mengambil manfaat, gitu kan? Ingin mengambil manfaat. Misal seperti kita beli makanan. Kita keluarkan uang. Mungkin anggaplah seperti zaman sekarang ini bakso. 50 ribu. Kan kita ingin mengambil manfaat dari yang kita inginkan tadi. Kita makan baksonya. Kan begitu? Ya enggak? Ada enggak kita mungkin bayar terus? Tiap bulan 50 ribu, biar nanti di hari tua bisa makan bakso terus. Gak bayang. Atau biar bisa makan bakso semangkok semangkuk besar sekali. Kan enggak kan? Kan enggak begitu yang kita inginkan kan? Kita ketika muamalah langsung mengeluarkan dana. Ketika itu kita ingin menikmati, ya, menikmati uang yang sudah kita keluarkan tadi. Karena itu dengan cara yang halal, kita keluarkan uang dengan duit kita. Kita ingin mengambil sesuatu itu, ya, dengan uang kita. Misalnya antum punya pena nih, ini antum punya pena, ya. Anak pengin punya pena seperti antum ini. Gimana caranya? Hah? Mengambil, sekedar mengambil aja. Bayar kan? Anak keluarkan uang kan? Nah, sekian. Antum jual sama anak. Anak ambil. Sekarang anak punya pena, gitu kan? Gitu. Nah, itulah yang kita inginkan ketika kita mengeluarkan uang, ya, transaksi. Kita ingin mengambil manfaatnya dengan segera. Ya. Atau mungkin enggak apa-apa ditunda dulu kan? Tapi kita mengambil manfaatnya di situ. Nah, kalau ini kita bayar terus. Kalau kita sehat, tidak sakit-sakit. Hah? Jadi gimana? Jadi rasanya di hati ini berat rasanya. Ya. Lasyak tidak dilakukan lagi. Kita sebagai manusia biasa merasa berat yang seperti itu, merasa jiwa ini tidak senang yang seperti itu kan? Tidak senang. Nah, itulah makanya di sini kita tidak menggunakan BPJS ya, lalu berobat. Dari kalangan kita, ahlu sunnati wal jamaah, kita menggunakan umum, ya, berobat semampu kita. Semampu kita. Oleh karena itu, walhamdulillah, dari kalangan salafiyin, ya, mereka banyak yang saling membantu satu sama lain, memudahkan saudaranya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.